kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masa keradat! Hidup masa keradat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Pantaslah mahal. Bagus sekali, Po. Sudah pasti cantik lah ini dipakai. Apa sih yang bagus? Pakai cantik segala. Mau lihat dong? Ini, Bunda. Aku lagi lihat kain tenun bagus di koran ini. Cantik kali. Pantaslah harganya mahal. Walah, aku pikir lagi lihat apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun. Nih Bun, tahu kulitnya. Eh, ada Bang Opung. Tumben nih Bang, jam segini udah nongol di mari. Iya, Cai. Ya, aku habis janjian sama orang. Ada agen koran rupanya dekat sini. Aku mau jualan koran di sini sajalah. Siapa tahu masih ada orang Jakarta di sini yang mau baca koran. Oh, makasih, Cai. Baik sekali kamu mau bantu-bantu untuk belanja buat keperluan warung. Titi, tolong bawa ini belanjaan ke dapur dulu. Iya, Bun. Eh, apa yang kau pakai di leher kau itu, Titi? Tenunan kah itu? Eh, iya, Pung. Ini kain tenun Doyo dari Kutai Barat sama Rinda. Bagus kan? Yaelah, paling itu barang nemu di Pasar Senen. Atau enggak, paling banter dari PGC, Pusat Grosir Cililitan. Yeay, sembarangan. Udah, kalian berdua nih ribut melulu kalau ketemu. Tapi, Bunda baru lihat kamu punya tenun. Ti, dapat dari mana? Iya, Titi, cantik kalau kayak pakai tenun itu. Kau dapat beli dari atau dapat dikasih orang? Palingan juga Mbak Titi boleh nemu. Boleh punya pelanggan yang ketinggalan di warung. Iya, Kak Ti. Ampun deh kamu, itu barang milik orang lain. Sini, balikin. Biar Bunda simpan. Dan nanti tanya satu-satu sama pelanggan yang datang, kain tenun itu miliknya atau bukan. Iya, Titi. Berarti kau ambil kain tenun punya orang. Eh, Icai, preman acak kadut. Sekate-kate ya ngomong kita boleh nyuriin kain tenun. Bukan, Bunda. Bukan, Opung. Aku gak ngambil kain ini dari pelanggan warung kok. Bener deh. Jadi kamu ambil kain itu dari mana? Titi, biar kita ini miskin tinggal di Jakarta cuma tempatnya sepetak warung ini. Jangan sampai kita ambil yang bukan hak kita. Ampun deh Bunda sama kamu. Ih Bunda lebay. Nanti deh aku ceritain. Ah, aku mau taruh dulu deh ini belanjaan ke dapur. Ayo maafan ya adek. Titi, sini buruan duduk sini. Coba jelasin, itu kain tenun dari mana? Sudah, Ti. Kau jelaskan ke Bunda itu. Kasihan itu Bunda yang biasanya tenang, jadi panik gara-gara kain tenun. Iya nih, Mbak Titi. Jadi bikin geger orang sekampung aja. Jangan sekampung, sewarung aja udah heboh nih. Buruan deh, jelasin dari mana itu kain didapat. Yalah, kalian ini gak boleh lihat aku tampil beda dan bikin penampilanku semakin cantik begini. Udah pada heboh aja. Titi. Iya, iya bun, aku jelasin. Nih, dengar baik-baik, pasang kuping baik-baik semuanya. Aku dapat kain tenun doyo ini dari ibu perempuan adat dari Desa Mancong, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Namanya Ibu Hamsyah. Dia juga anggota Perempuan Aman Samarinda. Itu loh, organisasi sayapnya Aman juga, tapi yang ngurus soal perempuan adat. Yaelah, lo bohong lagi aja. Emangnya kapan lo ke Kalimantannya? Lah, siapa yang bohong? Siapa yang ke Kalimantan? Wong aku ketemu sama Bu Hamsyah di sini, di warung kita yang tersohor akan tahu isi bikinan Bunda. Terus kamu ambil kain tenun Bu Hamsyah? Ya enggak, Bun. Aku dikasih sama Bu Hamsyah. Waktu itu dia ke sini karena nyasar. Karena kan dia belum tahu nih daerah sini. Terus aku tanya-tanya asalnya dari mana, mau kemana. Nah, dia bilang abis jalan-jalan di Jakarta, mau ke kantor Perempuan Aman di Bogor. Cuman dia gak tahu jalannya, kan kasihan. Jadi aku kasih tahu, aku antar sampai stasiun kereta. Aku kasih tahu dia mesti apa aja. Terus aku dikasih deh kain ini. Begitu loh ceritanya. Ya, syukurlah kalau begitu. Bunda pikir kamu curi gitu. Ya enggak lah, Bun. Tampang aku yang cantik begini dan baik hati, mana mungkin ambil barang orang lain. Makanya Bunda juga dengerin dulu penjelasan aku. Iya, jangan langsung percaya mulut preman kadut itu. Yaelah, Pok. Maaf. Saya kira kan emang boleh ngambil. Ternyata enggak juga. Abis tuh kain kayak gitu kan mahal. Lah lagian juga di mari siapa yang jual, Pok? Maksudnya aku enggak mampu beli ini kain tenun kan? Emang, betul. Memangnya kain sekecil itu mahal ya harganya? Bisa lebih dari 100 ribu gitu? Kalau di kampungku bisa lebih mahal dari itu, Bunda. Oh. Bukan karena kainnya saja, tapi ada cerita di balik pembuatan kain tenun itu. Rumit bikinnya. Belum lagi mereka yang membuat rata-rata perempuan adat yang punya kesibukan lain, sehingga nggak setiap hari bisa buat kain tenun. Bahan-bahannya yang digunakan juga dari alam, tidak mudah mencarinya. Opung hebat juga ya, bisa tahu loh tentang kain tenun. Tak terlalu pintar lah Icai. Ini aku tahu dari koran yang lagi ini lagi pas muat tentang kain tenun. Ya pas pula kita bahas soal ini. Tapi di kampungku juga kan ada kain tenun. Kain tenunan orang Batak itu namanya ulos. Oh ya, nih ngomongin soal tenun, aku jadi ingat cerita soal kain tenun ini nih. Jadi nih ya, Bu Hamsyah itu. Ntar dulu ceritanya deh. Bikinin gua kopi hitam dulu atuh, sama gorengin pisang dah. Bayar nggak? Bayarlah. Pung, mau nggak kopi hitam sekalian? Biar siang traktir. Wah boleh Cai. Sekalian sama mie rebus ya Ti. Pakai telur, pakai cabai rawit juga. Siap. Anda masih mendengarkan siaran Warung Aman. Gorengan tahu 5, pisang goreng 10, kopi hitam 1, jadi semuanya 20.000. Ini Bun uangnya, makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi gimana nih cerita di balik kain tenun itu, Ti? Ye, yeah, Mbak Titi. Gimana itu ceritanya? Sebentar ya. Aku ambil HP dulu ke belakang ya. Bah, kenapa jadi pakai HP kau? Katanya mau cerita soal kain tenun itu. 0817. Ya elah, Opung. Ya kalau aku yang cerita kan kurang seru. Kenapa nggak langsung aja telepon Bu Hamsyah untuk cerita soal kain yang dibuatnya? Ada cerita apa? Terus gimana prosesnya? Ya kan? Makin seru? Iya, betul-betul itu. Coba di speaker ya, Ti. Biar kita semua bisa dengar ceritanya Bu Hamsyah. Siap, Bun. Halo? Assalamualaikum, Bu Hamsyah. Saya Titi, Bu, dari Jakarta. Ibu masih ingat kan? Iya. Apa kabarnya, Bu? Sehat? Sehat. Iya, Bu, makasih loh kain tenun doyonya. Ini semakin bikin saya kelihatan cantik. Nah, nih Bu, kira-kira nih Bu ya, saya lagi di warung nih sama Bunda, Bang Opung, dan juga Icai. Pengen denger-denger nih cerita-cerita Ibu soal kain tenun doyo. Nah, teman saya pengen tanya sebenarnya, kenapa sih kain tenun ini dinamakan tenun doyo? Pertama, kita mencari daun doyo. Ya, sesudah itu, sudah dapat daun doyo, itu digulung, baru dibawa pulang. Sudah sampai di rumah, baru bawa ke sungai ngelorot. Ngelorot itu kalau untuk satu kain doyo tidak selesai kalau 2 jam. Ya, mungkin ya sampai 4 jam baru selesai. Untuk satu kain doyo. Sudah ngelorot, mur benangnya. Dijemur kira-kira 1 hari. Sampai kering, sampai bagus. Ya, habis dijemur, kami bilang itu moyan, bikin benangnya lagi. Ya, untuk ditenun itu moyan namanya, moyan doyo. Ya, sudah moyan itu baru bikin buntal. Setelah jadi buntal, baru ngorak. Nah, setelah selesai ngorak, nenun sedikit untuk bikin supaya dia ada motif, ya kira-kira 2 jari lah nenunnya, baru dilipat, baru dibuat di dalam telegat. Ya, sudah dalam telegat itu baru diikat. Sesudah diikat itu dibuka, baru dicelup. Itu prosesnya agak susah juga, banyak daun kayu yang diperlukan untuk supaya warnanya hitam. Itu enggak selesai 1 hari itu masak kulit kayu itu dengan daunnya, baru itu dicelup sampai warna itu. Nah, sudah dicelup, dijemur 1 hari, kalau sudah kering baru dibuka lagi. Nah, baru kelihatan warnanya, motifnya, baru ditenun. Sudah ditenun itu enggak selesai juga kalau 1 hari, ya kira-kira 4 hari lah baru selesai. Jadi itu prosesnya sangat rumit lah. Itu, kalau 10 hari tidak selesai satu anu lembar kain doyo itu. Kalau 1 bulan kalau kita bikin terus enggak beli sama orang kan, 1 bulan baru dapat 1 kain. Jadi oleh sebab itu bisa dibikin, harganya jadi mahal karena prosesnya susah. Jadi sebenarnya kalau dari proses mengambil bahan lalu apa Ibu tadi bahasanya ya, mengurainya lalu membuntal, menjemur, membuat motif sampai menenun. Oke, itu berapa lama prosesnya? Kalau di total hari, Bu? Sebulan kah bisa? Iya, sebulan bisa, 1 lembar. 1 lembar itu berapa meter? Itu terserah kita. Kalau kita mau 2 meter bisa, mau 1 meter bisa, lebarnya kita mau 60 cm bisa, pokoknya terserah. Itu kalau lancar ya, Bu, maksudnya ngambil bahannya dalam 1 hari udah ketemu, lalu pas menjemurnya ada matahari, panasnya terik gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan itu tidak ada, jadi lebih dari sebulan juga ya, Bu ya? Iya, lebih dari sebulan, supaya kalau mataharinya terik kan benangnya putih. Oke. Jadi tadi di awal nih Ibu Hamsyah cerita ngambil tanaman namanya doyo. Jadi doyo ini nama asal tenun doyo ini asal muasalnya dari nama tumbuhan doyo atau bagaimana? Dari nama tumbuhan doyo. Ya karena kita ambil daun doyo kan, diambil tuh seratnya. daun doyo itu seperti apa, Bu? Kalau digambarkan dikira-kira, Bu. Daun doyo itu enggak tahu juga aku seperti apa ya. Ya, dia tidak tinggi, buahnya bisa dimakan. Heeh. Mm-hmm. Ya, nah, punya batang tinggi enggak? Tapi warnanya tetap kayak daun hijau gitu ya, Bu ya? Ya, tetap daun hijau. Oh, nah, Bu, kalau itu yang akhirnya membuat kain tenun ini memang harganya luar biasa di atas rata-rata kain biasa ya, Bu ya, karena prosesnya ini yang dari mencari bahan sampai akhirnya proses tenun ini yang memang panjang sekali untuk satu lembar kain saja ya, Bu ya. Ya. Kalau Ibu Hamsa sendiri bikin kain tenun dalam satu bulan setiap bikin satu rutin selama 12 bulan atau bagaimana? Kalau saya kan deh tidak tenun. Saya kan ada anggota. Ya, jadi mereka kasih sama saya, misalnya kalau ada pesan 20 lembar, aku bilang sama mereka. Ya, jadi mereka selesai baru aku. Ya, aku bikin juga, tapi sekarang aku enggak bisa lagi bikin sampai kalau satu lembar itu bisa 10 hari aku baru selesai. Kalau dulu ya 2 hari selesai, kalau sekarang enggak bisa lagi. Karena kesibukan ya, Bu ya? Enggak, ibu kan tua sudah. Jadi enggak mau kerja keras kan. Capek ya, sudah istirahat. Tapi ibu tetap berinteraksi dengan para penenun ya, Bu ya, karena ada pesanan 20 lembar yang mesti dibawa segala macam seperti itu. Nah, berarti ibu tahu juga dong arti tenun bagi sang pembuatnya, sang penenun itu seperti apa? Arti kalau tenun ini enggak ada arti, enggak ada artinya karena orang tua dulu kan tidak punya kain waktu zaman Belanda dulu kan mana orang kita kalau kita di pelosok ini mana ada segala kain apa. Jadi itu enggak tahu juga mereka itu menciptakan dari daun serat daun itu. Seratnya bukan daun itu aja, ada yang dari daun nanas. Ada dari kulit kayu. Ya, jadi itu yang mereka pakai untuk baju. Okay. Kalau orang yang cowok itu pakai untuk cancut, bilang orang itu suruh mana ada tahu kayak sekarang ada sebelah celana, ya pakai kulit kayu, pakai doyo. Jadi ya, kalau arti yang lain tidak ada ya artinya untuk dipakai. Ini kan menjadi nilai ekonomi sendiri ya, Bu ya. Iya. Bagi teman-teman penenun perempuan adat di sana, ini menjadi ya. Penghasilan tambahan atau bagaimana, Bu, di sana, Bu? Penghasilan tambahan. Nah, kalau misalkan ada teman-teman saya di sini nih, Bu, di warung pengen beli kain tenun doyo. Ini bisa dijual di mana aja sih, Bu? Kalau dipasarkan ini di mana aja? Atau memang harus pesan khusus? Enggak, bisa aja dijual di mana. Dijual di mana, Bu? Tadi bilang mau pesan khusus ya. Kalau ke saya harus pesan khusus. Kalau misalkan yang dijual-jual di tempat-tempat di Samarinda gitu, Bu, memang sudah ada atau memang belum? Kalau kita nggak ada. Oh, gitu. Memang harus dipesankan khusus ya, Bu, ya? Ya, kalau untuk saya ya dipesankan khusus. Karena saya tidak ada jual di Samarinda, tidak ada di Balikpapan, tidak ada. Oh, memang ini asli tenun dari perempuan adat sendiri ya, Bu, ya? Iya, kalau gitu. Nah, kapan-kapan main lagi ke Jakarta ya, Bu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngajak Ibu di warung. Sekalian juga pengen tanya-tanya bagaimana sih bentuk dari kain tenun doyo sendiri. Ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Hamsyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu ceritanya. Bukan mahal sembarang mahal kain tenun yang dijual, karena ada cerita dan prosesnya yang panjang. Tadi Bu Hamsyah bilang aja sebulan belum pasti loh satu kain bakal selesai. Iya ya. Jadi kalau diurutkan semua prosesnya, dari mencari bahan mentah, mengolah, proses membuatnya, sampai jadi kain tenun yang cantik seperti yang kau pakai itu, sebanding lah harganya jualnya mahal. Betul loh, Pung. Apalagi pengetahuan dari perempuan adat itu kan luar biasa banget ya. Kepintaran mereka dalam membuat pola tanpa melihat buku itu loh, hanya dengan ingatan. Ih, luar biasa sekali. Iya. Apalagi Dia orang nyari bahan-bahan buat bikin kainnya itu loh, menarik. Kebayang. Udah bikin bangga deh tuh. Terus nyari bahan-bahannya di hutan lagi. Memang Indonesia masih punya hutan ya. Bukannya semuanya udah jadi kebon. Pohon-pohon ditebang, diganti dengan tanaman sawit untuk industri. Bukannya gitu. Wah, memang luar biasa para pembuat kain tenun itu. Mereka mempertahankan dan melestarikan warisan leluhur kita. Luar biasa ya pengetahuan mereka. Daya ingat soal pola kain itu loh yang aku juga salut. Aku aja untuk jahit pola yang bener aja gak pernah bisa-bisa. Yaelah, ambang kayak lu aja begitu, mana bisa ngejahit. Udah paling keren tuh ya, cuman bolak-balik tahu di penggorengan. Iya, yeah, enak aja. Aku ini nih ya. Udah. Kalian ini ribut aja. Jadi gimana, Ti? Kamu tadi di telepon enggak tanya kapan Bu Hamzah datang lagi ke sini? Udah sih, Bun. Cuman ya, emang kenapa sih, Bun? Ya, siapa tahu Bunda juga dapat kain tenun Doyo dari Bu Hamzah gitu. Alamak, Bunda ini enggak mau kalah dengan Titi rupanya. Ya, ngarep, Bu, ngarep. Kali aja lah. Ah, udah sore. Saya pamit dulu ya. Lupa ada janji ketemu sama si Tono di bengkel Bang Udin. Aku juga pamitlah juga ini. Besok aku pagi-pagi ke daerah sini lagi, ambil koran. Tunggu dulu. Tadi bilangnya ada yang mau bayar kopi sama gorengannya nih, mana-mana? Eh iya pok, lupa aneh kan. Jadi berapa duit tuh? Kopi 2, terus mie pakai telur sama cabenya kalau dihitung deh tuh sekalian. Sama gorengannya, tahu 3, sama pisangnya atuh jadi 4, jadi berapa itu semua? Gak banyak, cuman 17.000. Ya udah, Bun. Nih duitnya. Kembaliannya simpen aja deh buat besok. Besok kan saya kemari lagi. Iya. Iya, udah begitu saja. Makasih ya. Hati-hati kalian di jalan ya. Ti, udah sore nih. Bantu Bunda tutup warung yuk. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.